بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، لا نزال في الآداب المتعلقة بالطعام في كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: باب تكثير الأيدي على الطعام. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الاثنين كافي الثلاثة، وطعام الثلاثة كافي الأربعة. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الثلاثة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. رواه مسلم. هذه الترجمة أيها الإخوة المستمعون الكرام فيها استحباب الاجتماع على الطعام وتكثير الأيدي عليه، وأن ذلك من أسباب البركة. وإذا كان الطعام لا يكفي إلا شخصين واجتمع عليه الثلاثة فإنه يكفيهم، بل والأربعة. وإذا كان الطعام لا يكفي إلا أربعة أشخاص واجتمع عليه الثمانية فإنه يكفيهم، والله سبحانه وتعالى يبارك لهم في طعامهم. وهذا مما يبين لنا أن من مقاصد الشريعة العظيمة اجتماع أهل الخير وأهل الفضل وائتلافهم ومحبتهم وكثرة أيديهم على الطعام، مجتمعين مؤتلفين متحابين. فهذا كله من المقاصد العظيمة لهذه الشريعة، وهو أيضا من أسباب تحقق البركة وحصولها. Alaihi wa alihi wa salam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya semuanya. Beliau berkata: ayuhal mustami'un, wahai para pendengar Radio Roja, pada kesempatan ini kita masih berbicara tentang adab-adab yang berhubungan dengan makanan dalam kitabul adab, dalam kitab Riyadus Salihin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Beliau masih berbicara tentang adab memperbanyak orang untuk ikut makan bersama. Hadis yang pertama adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda: "Tu'amul itsnain kafi tsalatsa," bahwa makanan dua orang itu cukup untuk tiga orang. "Wa tu'amul tsalatsa kafi al-arba'ah," dan makanan tiga orang cukup untuk empat orang. Hadis ini muttafaqun alaih. Kemudian hadis yang kedua yang beliau bacakan adalah dari Jabir radhiyallahu an. Dia berkata atau beliau berkata bahwa sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa ta'amul wahid yakfi al-itsnain, makanan satu orang cukup untuk dua orang, dan makanan isnain yakfil arba'ah, wa ta'amul isnain yakfil arba'ah, makanan dua orang cukup untuk empat orang, dan makanan arba'ah, ta'amul arba'ah yakfil samaniyah, makanan empat orang bisa mencukupi untuk delapan orang. Beliau berkata bahwa hadis ini atau bab ini menjelaskan tentang disunahkannya, disukainya berkumpul manusia ya, di atas makanan untuk makan bersama-sama, dan bahwa hal tersebut adalah merupakan di antara sebab mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila makanan itu cukup untuk dua orang ya, maka dia mencukupi untuk tiga orang. Kalau misalkan makan itu untuk dua orang, saya ulangi, cukup tiga orang, bahkan cukup bisa mencukupi empat orang. Dan makanan empat orang bisa mencukupi delapan orang. Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi untuk mereka dan memberkahi makanan mereka. Dan ini merupakan maqasid syariah, merupakan di antara maksud syariat, yaitu berkumpulnya ahlul khair, berkumpulnya orang-orang baik, dan banyaknya mereka, memperbanyak orang yang untuk ikut makan bersama, di mana di dalamnya mereka makan bersama, kemudian saling mencintai sesama mereka, dan ini merupakan maksud dari syariat, syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini merupakan sebab terwujudkannya keberkahan yang Allah berikan kepada mereka. Nah, qala rahimahullahu ta'ala babun adabu asy-syurb wa istihbab at-tanaffus thalathan kharij al-ina wa karahiyat at-tanaffus fi al-ina wa istihbab إدارة الإناء على الأيمن فالأيمن بعد المبتدي. هذه الترجمة معاشر المستمعين الكرام وفقنا الله وإياكم أجمعين لكل خير فيها أن من أدب الشرب سواء شرب الماء أو اللبن أو العصير أو نحو ذلك أن لا يتنفس داخل الإناء، ومن السنة أن يتنفس أثناء الشرب 3 مرات، فإن هذا أهنأ وأطيب له في شربه للماء أن يتنفس فيه 3 مرات، أي لا يشربه في نفس واحد، وإنما يشرب قليلا ثم يبعد الإناء عن أنفه ويتنفس، ثم يشرب الثانية ثم يبعد الإناء عن أنفه ويتنفس، ثم يشرب الثالثة، فيكون في ذلك استحباب التنفس 3، ويكون هذا التنفس خارج الإناء، لا أن يبقي الإناء قريبا من أنفه ويتنفس فيقدر الماء أو الشراب على الآخرين بهذا الصنيع. ثم من الآداب أيضا استحباب إدارة الإناء على الأيمن، فالأيمن بعد المبتدئ، بعد المبتدئ يعني بعد من يشرب أولا يدار الإناء على من يمينه ثم الذي على يمينه وهكذا. أورد رحمه الله تعالى حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الشراب 3، متفق عليه، ومعنى قال يعني يتنفس خارج الإناء، معنى قوله كان يتنفس في الشراب 3 أي يتنفس خارج الإناء، وهذا فيه أن السنة التنفس 3 في الشراب، وأن يكون هذا التنفس خارج الإناء وليس داخله. أما التنفس 3 فذلك لأنه أهنى وأبرأ وأطيب للمسلم في شرابه، وأما التنفس خارج الإناء فإن هذا لكي لا يقدر الإناء على الشاربين من بعده. Beliau berkata bab berikutnya yaitu tentang tata krama minum dan disunahkannya untuk bernafas 3 kali di luar bejana, dan dimakruhkan bernafas dalam bejana, serta disunahkan menggilir bejana ke sebelah kanan. Bab ini di dalamnya berbicara tentang adab minum, apakah itu minum air biasa atau laban yakni susu atau asir. Dan dalam bab ini dijelaskan tidak boleh mengambil nafas di dalam ina, di dalam bejana, dan disunnahkan bernafas 3 kali. Dan hal ini lebih baik dan lebih menenangkan orang yang meminumnya. Lebih nikmat bagi orang yang meminumnya. Artinya tidak boleh minum sekaligus 1 nafas. Akan tetapi, hendaknya dia minum sedikit demi sedikit. Pertama kali dia minum, kemudian menjauhkan bejananya dari mulutnya, kemudian minum kembali yang kedua, kemudian dia jauhkan lagi, kemudian minum lagi di kali yang ketiga. Bernafas yang dimaksud adalah bernafas di luar bejana. tidak boleh di dalam bejana, karena kalau bernapas di dalam bejana ini akan mengotori bejana tersebut. Adapun tentang menggilirkan bejana dari sebelah kanan dulu, kemudian meminum yang berikutnya dari sebelah kanan, menggilir bejana ke sebelah kanan, ini pun merupakan sunnah. Al-Imam Nawawi menurunkan hadis dari Anas radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kana yatanaffasu fi syarabi thalathan. Kata Anas radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernafas tiga kali ketika beliau minum. Makna arti dari yatanaffas, bernafas, artinya bernafas di luar bejana, tidak bernafas di dalam bejana. Maksudnya bernafas dalam bejana adalah ini lebih ahna wa atyab, artinya lebih nikmat, ya, lebih merasa enak dan lebih baik. Adapun bernafas di luar bejana, kharijal ina, maksudnya yang diinginkan dari adab ini agar tidak mengotori bejana tersebut dengan nafasnya, yang mana bisa mengotori dan menimbulkan penyakit bagi orang-orang meminum setelahnya dari minum bejana tersebut. Nah. ثم أورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا واحدا كشرب البعير ولكن اشربوا مثنى وثلاث وسموا إذا أنتم شربتم واحمدوا إذا أنتم رفعتم رواه الترمذي وقال حديث حسن. هذا الحديث اشتمل على جملة من آداب الشراب آداب الشرب ومنها ما يتعلق بهذه الترجمة وهو التنفس وأن لا يشرب الماء التنفس وأن لا يشرب الماء في نفس واحد. وفي هذا الحديث يقول لا تشربوا واحدا أي في نفس واحد كشرب البعير ولكن اشربوا مثنى وثلاث ولكن اشربوا مثنى وثلاث. والذي ثبت في الحديث هو الشرب ثلاثا, وأما الشرب مثنى إنما جاء في هذا الحديث وفي سنده شيء من الكلام, فالمعتبر ما جاء في الأحاديث الأخرى أن التنفس في الإناء يكون في الشراب ثلاثا كما تقدم معنا في الحديث المتفق عليه, وجاء في أحاديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر التسمية في أول الشراب والحمد في تمامه وقد تقدم في ترجمة مضت. Kemudian para pendengar yang Allah muliakan, Al-Imam Nawawi menurunkan hadis berikutnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda لا تشرب واحدا كشرب البعير. Kata Rasulullah alaihi wasallam, janganlah kalian minum satu kali tenggak seperti minumnya unta. Walakin ishrabu mathna wa thulath. Akan tetapi kata beliau, minumlah dua atau tiga kali tenggak. Wasammu idza antum syaribtum wahmadu idza antum rafa'tum. Dan sebutlah nama Allah jika kalian minum dan bacalah hamdalah jika kalian selesai minum. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan beliau berkata hadis ini adalah hadis yang hasan. Syekh Hafizahullah Ta'ala berkata bahwa hadis ini mencakup tentang adab-adab minum. Di antaranya adalah adab yang berhubungan dengan minum berupa masalah mengambil nafas, yakni tidak minum air dengan satu kali nafas, akan tetapi minum dengan beberapa kali nafas. Sebagaimana dari sabda beliau, la tashrabu wahidan kashurbil ba'ir, janganlah kalian minum satu kali tenggak seperti minumnya unta. Walakin ishrabu mathna wa thulatha, wasulat. Akan tetapi minumlah dua atau tiga kali tenggah. Dan hadis ini telah sabit hadis yang menjelaskan tentang minum tiga kali nafas. Dan tentunya beliau berkata bahwa hadis ini fi sanadihi Syekh Ibn al-Kalam, bahwa sanad dalam hadis ini ada pembicaraan di antara para ulama, tetapi ada hadis yang lain yang sudah di beliau sampaikan, dan hadisnya adalah muttafaq alaih, bahwasanya bernapas tiga kali ketika minum, dan hadis yang lain. Ya. Kemudian juga di sini disebutkan dalam hadis ini disebutkan tentang membaca basmalah ketika minum dan mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala ketika selesai minum. Dan hadis ini makna hadis ini telah dijelaskan di dalam pertemuan yang telah lalu. Nah, rahimahullahu taala wa an Abi Qatadah radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an yutanaffasa fil ina muttafaqun alaihi. قال يعني يتنفس في نفس الإناء. وعرفنا أن من الحكمة في ذلك أن يكون قد يكون في ذلك تقدير للإناء في تقدير للإناء في نظر من يشرب بعده، فربما يعافي الماء ولا يرغب في شربه بعد ذلك. ومر معنا أن التنفس ثلاثا فائدته للشارب، فائدته للشارب أنه أهنى له وكذلك أمرأ وأبرأ، كما ثبت بذلك في الحديث في سنن أبي داود قال هو أهنى وأمرأ وأبرأ. نعم. Kemudian Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala menurunkan hadis berikutnya dari Abi Qatadah radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang, ya, kata Abu Qatadah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an yutanaffas fil ina, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk bernafas dalam bejana. Hadis ini muttafaqun alaih. Maksudnya yakni adalah melarang bernafas di dalam bejana. Hikmah yang terkandung dari hadis ini adalah dilarangnya bernafas dalam bejana, maksudnya agar tidak mengotori bejana tersebut. Dan ini dalam pandangan orang yang meminum setelahnya, yang mana mungkin saja dia tidak mau meminum minuman dari bejana yang orang tersebut bernafas di bejana tersebut. Dan telah lalu dalam penjelasan dijelaskan oleh beliau bahwa faedah dari bernafas tiga kali dalam minum, faedahnya adalah ahna, ya, dan abra, artinya lebih nikmat, ya, lebih nikmat bagi yang meminumnya dan tidak mengotori bejana tersebut. Dan ini telah dijelaskan kata beliau di dalam hadis Abu Dawud. قال وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد جيب بماء، وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر رضي الله عنه، فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال الأيمن فالأيمن. متفق عليه. قوله شيب أي خلط. وهذا الحديث وكذلك الحديث الذي بعده يتعلقان بآخر ما جاء في الترجمة، وهو استحباب إدارة الإناء على الأيمن فالأيمن بعد المبتدئ. والمبتدئ من يبدأ به في الشراب من مثلا الشخص المفضل أو الكبير السن أو مثلا الوالد أو نحو ذلك ممن يبدأ به قبل غيره، فإذا شرب يعطي على من على يمينه، ثم يدار الإناء هكذا الأيمن فالأيمن، كما هو هدي نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه. لكن إن أذن الأيمن إلى من كان على يسار الشارب مثلا تقديرا لسنه أو لمكانته، إن أذن فلا حرج في أن يقدم الماء أو الشراب إلى من هو على يسار الشارب أو يسار المبتدئ، كما يدل لذلك الحديث التالي، قال: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام وعن يساره أشياخ فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا والله، لا أوثر بنصيبي منك أحدا. فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده، متفق عليه. قوله تله أي وضعه، وهذا الغلام هو ابن عباس رضي الله عنهما. فهذا فيه الدلالة على جواز إعطاء من هو على يسار المبتدئ إذا أذن من على يمينه، أو علم منه أنه يأذن، مثل لو كان مثلا الذي على يسار المبتدئ الأب والذي على يمينه الإبن، ويعلم أن الإبن لن يأخذ قبل والده أو عمه أو خاله أو نحو ذلك، فإن في هذه الحالة إذا علم إذنه في, في, في, في ذلك فإنه يقدم لمن هو على يسار المبتدئ. فهذا من الآداب العظيمة في تناول الشراب مما جاء في هدي نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه. Kemudian beliau berkata bahwa Imam Nawawi rahimahullah menurunkan hadis berikutnya dari Anas radhiyallahu an, anna Rasulullah SAW utiya bilaban, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dibawakan susu, ya, bilaban qad shiba bima'in, yang telah dicampur dengan air. Dan wa an yaminihi a'rabi, sebelah kanannya ada seorang Arab Badui. Wa an yasarihi Abu Bakar, dan sebelah kirinya adalah Abu Bakar radhiyallahu an. Fashariba, kemudian Rasul minum. Thumma a'tal a'rabi, kemudian Rasul SAW memberikan minuman tersebut kepada orang Badui tersebut sambil berkata, al-aiman fal-aiman, kata Rasul. Yang kanan dulu dan terus ke kanan, kata beliau. Sabda Rasul SAW, shiba artinya khulita, artinya dicampur. Artinya susu tersebut dicampur dengan air. Hadis ini, kata beliau, menunjukkan tentang disunahkannya atau disukainya, ya, menggilir bejana dari arah kanan dan seterusnya. Setelah orang yang pertama kali meminum air tersebut, ya, dan biasanya yang minum, kata beliau, barangkali adalah syakhsun mafaddal, orang yang diutamakan, seperti contohnya adalah orang yang sudah sepuh, sudah tua, atau dia adalah ayahnya, ya, atau orang tua, ya. Apabila dia minum, kemudian dia memberikan kepada yang sebelah kanannya, dan terus menerus sebelah kanan, dimulai dari sebelah kanan. Sebagaimana hal tersebut adalah merupakan petunjuk dari Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi apabila yang sebelah kanan ini mengizinkan untuk boleh, ya, memberikan yang sebelah kiri dulu, maka ini diperbolehkan, ya, karena mendahulukan yang kanan ini lebih diutamakan. Tetapi kalau yang kiri kita ketahui dia mengizinkan, maka diperbolehkan sebagaimana yang ditunjukkan dalam hadis berikut dari hadis Sahal bin Sa'ad, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dibawakan syarab, dibawakan minuman, fasyariba minhu, kemudian Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam minum darinya. Wa an yaminihi ghulam, dan di sebelah kanannya, di sebelah kanan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah ada anak kecil, ada pemuda. Yang dimaksud adalah anak muda ini adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian wa an yasarihi asyyakh, dan di sebelah kiri beliau, sebelah kiri Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu ada orang-orang tua. Faqala lil ghulam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada anak muda ini, ata'dhanu li an u'tiya haula, apakah kau izinkan untukku apakah kau izinkan untukku untuk memberikan ini kepada mereka, artinya kepada orang-orang tua tersebut. Faqala al-ghulam, maka pemuda itu menjawab, la wallahi, tidak demi Allah. La uthiru binasibi minka ahada. Ya. Demi Allah ya Rasulullah, aku tidak akan mendahulukan bagianku darimu kepada seorang pun. Fatallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yadihi. Fatallahu artinya wada'a, ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberikan minuman yang ada di tangan beliau kepada anak muda tersebut. Hadis ini muttafaqun alaihi, ya. Hadis ini menunjukkan bahwa dibolehkannya memberikan kepada sebelah kiri, ya, sebelah kiri orang yang memulai minum, ya, apabila mendapat izin dari yang sebelah kanan, atau ulima, atau diketahui dari yang sebelah kanan, ya, dia memberikan izin untuk minum sebelah kiri duluan, ya, apalagi seperti misalkan yang sebelah kiri adalah bapaknya atau pamannya dan seterusnya. Maka ini diketahui anaknya tentunya membolehkannya. Ya, ini merupakan adab-adab yang sangat agung dalam masalah minuman, dan ini merupakan petunjuk Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam. Thumma 'aqada rahimahullah tarjamatan jadidah, qala babun karahat asy-syurb min fami al-qirbah wa nahwiha wa bayan أنه كراهة تنزيه لا تحريم. والشرب من فم القربة، القربة هي ما يصنع من الجلد ويكون لها فم يؤخذ منه الماء، وإذا انتهى أو أخذ حاجته وضع له الوكاء وأغلق فم القربة. فجاء النهي عن الشرب من فم السقاء، من فم القربة. ومما جاء في ذلك ما رواه المصنف أو ما أورده المصنف من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية، قال يعني أن تكسر أفواهها ويشرب منها، متفق عليه. أن تكسر أفواهها، يكون الرجل قائما ويثني فم القربة إلى جهة فمه ويجعل ما ينحدر ويشرب من فم القربة مباشرة، فهذا جاء فيه النهي عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك الحديث الذي بعده، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب من في السقاء أو القربة، متفق عليه. وهذا الحديث، حديث أبي هريرة، هو بمعنى الحديث الذي قبله، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وأيضا مما ورد في ذلك حديث أم ثابت، كبشة بنت ثابت أخت حسان بن ثابت رضي الله عنه وعنها، قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربة معلقة قائمة، فقمت إلى فيها فقطعته، رواه الترمذي، وقال حديث حسن صحيح. قال النووي رحمه الله وإنما قطعتها لتحفظ موضع فم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتبرك به وتصونه عن الابتذال. وهذا الحديث محمول على بيان الجواز، والحديثان السابقان لبيان الأفضل والأكمل، والله أعلم. وإذا هذه الأحاديث الثلاثة التي أوردها رحمه الله تعالى في هذه الترجمة، حديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة، فيهما النهي عن الشرب من في السقاء، ويحمل هذا النهي على الكراهة، كراهة التنزيه، لدلالة الحديث الذي بعده، حديث أم ثابت، على شرب النبي صلى الله عليه وسلم من في قربة معلقة قائما، وهذا يدل على الجواز، وما قبله يدل على النهي عن ذلك نهي كراهة وتنزيه. ومعنى ذلك أن الأصل أن المرء لا يشرب من فيه السقاء ولا يشرب قائما إلا إذا عرض له حاجة معينة فشرب من فيه السقاء فإنه لا حرج عليه، والله أعلم. Kemudian para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Nawawi menurunkan bab baru yaitu tentang dimakruhkannya minum dari mulut kendi dan yang semisalnya, dan menerangkan bahwa hukumnya makruh, yakni makruh tanzih, bukan makruh pengharaman, la tahrim. Beliau menurunkan hadis tentang hadis kirbah, ya, dan beliau menjelaskan tadi, Syekh menjelaskan bahwa kirbah yang dimaksud adalah yang dibuat dari kulit yang ada mulutnya, kemudian minum dari mulut tersebut. Kemudian setelah minum, ditutuplah mulut kirbah tersebut, yakni mulut kendi tersebut. Telah datang larangan tentang minum dari langsung dari mulut kendi, dan hal itu datang dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Nawawi menurunkan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, di mana beliau berkata bahwa naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ijtinatil asqiyah. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang memecah tempat air, yakni mulutnya, ya. Yakni tuksar afwahuha wa yushrab minha. Yakni mulutnya dipecah lalu dibuat minum darinya. Hadis ini, ya, menjelaskan tentang larangan dari langsung minum dari mulut kendi, ya. Dan hadis berikutnya juga tentang hal demikian, yakni hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana beliau berkata, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yushraba min fi as-siqa aw al-kirbah." Bahwa Abu Hurairah berkata Rasulullah SAW melarang untuk minum dari mulut tempat air atau kendi. Hadis ini muttafaqun alaih. Dan di dalam hadis yang berikutnya dari Ummi Thabit, Kabsyah binti Thabit, ukhti Hasan bin Thabit, saudaranya Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu wa anha, semoga Allah meridhai keduanya, beliau berkata, "Dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah masuk rumah dan menemui aku. Kemudian kata beliau, "Fasyariba min fi qirbah mu'allaqatin qa'iman." Dan beliau minum dari mulut kendi yang tergantung sambil berdiri. "Fakumtu ila fiha faqata'tuhu." Dan beliau berkata, kemudian aku bangkit mendekati geribah itu dan kemudian mematahkannya. Ya, maksudnya kata Imam Nawawi, dipatahkan mulut kendi itu untuk dimaksudkan untuk menjaga bekas mulut Rasulullah SAW dan untuk mencari keberkahan serta memelihara agar tidak dipakai terus menerus. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan berkata hadis Hasan Sahih. Al-Imam Nawawi menurunkan hadis ini, hadis dari Ummi Thabit ini adalah menjelaskan tentang jawaz, menjelaskan tentang bolehnya minum seperti itu, minum dari mulut kendi dan berdiri. Adapun dua hadis sebelumnya, yaitu hadis Abu Sa'id dan hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, menjelaskan tentang keadaan yang paling sempurna, tentang keadaan yang afdal dan akmal. Ya, larangannya berupa larangan tanzih, bukan larangan pengharaman. Ya, jadi tiga hadis ini, hadis Abu Sa'id Al-Khudri, hadis Abu Hurairah, ya, dibawa, ya, alal karoha, ya, artinya pengharaman atau larangan yang makruh. Ya, kenapa demikian? Karena ada hadis ini, hadis Ummu Thabit, Kabsyah binti Thabit, yang menerangkan tentang bolehnya minum di mulut kirbah, ya, dan dalam keadaan berdiri, maka menunjukkan bahwa larangan tersebut bukan larangan pengharaman tetapi larangan yang makruh. Tetapi perlu diketahui bahwa hukum asal meminum adalah tidak boleh minum dari mulut kendi atau mulut girbah atau minum dengan keadaan berdiri, kecuali kalau ada kebutuhan di sana. Kalau ada kebutuhannya, maka tidak mengapa. Qala rahimahullahu ta'ala babun karahatu an-nafkh fi ash-sharab. Babun karahatu an-nafkh fi ash-sharab. Wa hadha an-nahy 'an an-nafkh fi al-ina' khashyata التأدي من خروج أشياء مؤذية أو ضارة، وهذا فيه دفع الضرر، وقد يخرج من الإنسان ريق أو يخرج شيء من هذا القبيل، وقد يقدر الإناء في نفخه فيه عندما يشرب. فعلى كل حال جاءت الشريعة بالنهي عن ذلك، ولا يكون النهي في الشريعة إلا عن حكمة ومصلحة عظيمة تتحقق للعباد بما فيه مصلحة لهم ومنفعة، أو درء لمفسدة وشر أو أذى أو نحو ذلك. أورد رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب. فقال رجل: القذات أراها في الإناء، القذات أراها في الإناء، لأن إذا كان بيدي بعض الناس إناء فيه ماء مثلا، ورأى في أعلى في وسط الإناء مثلا القذات، قطعة صغيرة من الخشب أو شيء مثلا في ورقة من شجر أو شيء صغير، فبعض الناس ينفخ هذه القذات حتى تبتعد عن الموضع الذي هو سيشربه، ويشرب من المكان الصافي الذي ليس فيه تلك القذات، فلأجل هذا ينفخ. قال: القذات أراها في الإناء، يعني أليس هذا يسوغ لي أن أنفخ؟ لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن النفخ في الشراب، قال: القذات أراها في الإناء، أي ألا أنفخ عندما أرى القذات حتى أبعدها عن الموضع الذي أشرب منه الماء بهذا النفخ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهرقها. قال: أهرقها، يعني صب الماء صبا قليلا حتى تخرج هذه القذات، لكن لا تنفخ وإنما تميل الوعاء وتحاول أن تصب هذه القذات بحيث أنها تخرج من الماء، لكن ليس لك أن تنفخ في الماء. قال الرجل: فإني لا أروى من نفس واحد. قال: فأبن القدح إذن عن فيك. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. ومعنى أبن القدح عن فيك أي أبعده عن فيك وتنفس خارج الإناء ثلاثا، كما جاء في الأحاديث الأخرى التي تقدمت وتوضح لنا ذلك، فإن ذلك يكون أمرأ للعبد وأهنأ له وأبرأ، وأيضا أروى له كما يدل على ذلك هذا الحديث. ثم أورد بعد ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وهذا الحديث جمع في ما يتعلق بالترجمة السابقة، وهو النهي عن التنفس في الإناء، وفي هذا الحديث النهي عن النفخ في الإناء. والتنفس في الإناء أو النفخ في الإناء، التنفس هواء يصل إلى الإناء من الأنف، والنفخ هواء يصل إلى الإناء من الفم، وفي هذا ما فيه من التقدير للماء، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن هذا وهذا، وهذا من كمال الشريعة، وأنها جاءت بما فيه الخير والفلاح العافية والسلامة للعباد في دنياهم وأخراهم. الله تعالى أعلم. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau memberikan bab baru yaitu tentang larangan an-nafkh fi asy-syarab, yakni larangan meniup minuman, ya. Hadisnya beliau berkata bahwa larangan ini yang dimaksud meniup dalam bejana adalah dikhawatirkan atau ditakutkan keluar dari mulut seseorang sesuatu yang membuat penyakit yang di dalamnya ada kemudaratan, dan hal ini merupakan daf'ud darar dalam rangka mencegah kemudaratan yang mungkin bisa keluar dari mulut seseorang, apakah itu ludah, ya, yang mana bisa terkadang mengotori inak tersebut atau bejana tersebut yang ketika dia minum. Syariat Islam datang memberikan larangan tentang hal tersebut, yang mana tentunya tidaklah melarang sesuatu melainkan ada hikmah dan maslahat yang azimah yang sangat besar sekali bagi hamba-hambanya, bagi hamba Allah Subhanahu wa taala, ya, di mana hal ini dalam rangka mencegah yang adanya kemudaratan. Beliau menurunkan hadis, ya, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an bahwa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha anin nafkhi fi syarab, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam melarang meniup minuman. Lalu ada seseorang yang berkata, al-qadhatu araha fil ina, kata orang tersebut, bagaimana jika aku melihat ada kotoran dalam bejana? Apa maksudnya? Mungkin maksudnya dalam bejana minuman tersebut ada kit'ah waraqah atau kit'ah khusyab, ya, ada mungkin sedikit potongan benda seperti kertas atau khusyab, artinya kayu, ya. Maksudnya dia menginginkan bolehkah ditiup seperti itu? Bolehkah itu merupakan hal yang membolehkan saya untuk meniup bejana tersebut, ya? Kita lihat bagaimana jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul menjawab, ahrikha, kata Rasul, ahrikha, artinya sub al-ma subban qalilan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tuangkanlah air itu, tuangkanlah sedikit saja, ya, artinya tuangkan saja minuman yang ada kotoran itu. Kemudian dia berkata, inni la arwa min nafasin wahidin, sesungguhnya aku tidak kenyang, ya, dengan satu teguk saja. Maka Rasulullah SAW menjawab, fa'abinil qadaha idha anfika, kata Rasulullah SAW, kalau begitu jauhkanlah gelas dari mulutmu, ya, jauhkanlah gelas dari mulutmu. Kata makna abin artinya ab'idhu anfik, ya, kemudian jauhkanlah gelas itu dari mulutku, dari mulutmu, dan bernafaslah 3 kali sebagaimana telah datang keterangan dalam hadis yang lain, karena sesungguhnya hal itu lebih membuat senang bagi peminumnya dan lebih bisa mengenyangkan artinya menghilangkan rasa hausnya. Kemudian Imam Nawawi menurunkan juga hadis berikutnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an yutanaffas fil ina'i aw yunfakha fihi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang bernafas di dalam bejana atau meniup ke dalamnya, ya. Hadis ini menjelaskan tentang larangan meniup bejana, meniup air dalam bejana di mana di dalamnya ada membuat kotoran, ya. Tentunya hikmahnya tentang larangan meniup, ya, di dalamnya ada takzir, ya, membuat air jadi kotor, ya, membuat air jadi kotor. Oleh karena itu dilarang oleh syariat, dan ini menunjukkan tentang kamal syariah, tentang kesempurnaan dari syariat kita, syariat Islam, di mana syariat Islam ini mengajak adanya kebaikan, adanya falah, ya, adanya afiah, kesehatan, mengajak kesehatan, ya, artinya syariat ini juga mengajak keselamatan bagi manusia di dunia dan di akhirat. Nah, saudaraku semasa kita, waktu yang tidak mencukupi dan kita memohon kepada Syekh untuk memberikan ikhtitam. Tafadhal Syekh. Nasallahu azza wa jalla lana wa li ikhwanina at-tawfiq wa as-sadad wal-aun ala kulli khair وأن يصلح لنا شأننا كله إنه سميع قريب مجيب وإلى لقاء قادم بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau menutup perjumpaan kita ini ya karena waktu tidak mencukupi dengan perkataan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita dan untuk saudara-saudara kita taufik dan sadad ya dan pertolongan di atas semua kebaikan. Dan beliau berkata bahwa insyaallah kita akan bertemu dalam pertemuan selanjutnya. Kemudian beliau memberikan salam kepada kita dan kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.